Ojo nangis wae, nganti entek luwe. Masalah kui ra cukup mung ditangisi. Tetep lakoni wae, pasti ono talani. Masalah, masalah, uang urip